Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed, yang saya hormati Bapak Novel Balbert, dan yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan dalam rangka bersama-sama mendengarkan tausiah ataupun nasihat-nasihat agama yang pada kesempatan ini akan mengambil tema bahaya menyepelekan sunnah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebelum kita mendengarkan tausiah pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa setelah tausiah ini berlangsung, pada bagian lain kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kepada jamaah yang ingin menanyakan sesuatu, baik itu dari materi yang disampaikan ataupun di luar materi, kami persilakan secara lisan maupun tertulis. Jadi kepada jamaah dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan dari sekarang. Jamaah sekalian, mari dengan penuh perhatian dan keseriusan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ikhwanil hadirin, saya hormati. Kita sudah ketahui bersama bahwa agama ini diajarkan, disampaikan dari Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ilmunya tentunya dari Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwasanya innamad-din, sesungguhnya agama ini minallah. Fa'ilmuha indallah, maka ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fi ara'ir rijal, tidak di dalam akal-akal manusia, tidak pada pikiran-pikiran mereka. Oleh karena itulah Allah mengutus Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Kalau saja ad-dinu bil-aql, kalau saja agama ini bisa dicari dengan akal, Allah enggak akan mengutus Rasul demi Rasul. Dibiarkan mereka berpikir sendiri, mencari dengan akal. Kalau saja din bisa dengan pikiran kita sendiri, Allah enggak akan turunkan kitab-kitab. Cukup mereka suruh berpikir sendiri, mencari kebenaran. Tetapi karena Allah Maha tahu, al-aqlul mujarrad, akal murni tanpa bimbingan kitab dan sunnah, enggak akan bisa mencari kebenaran. Hanya dengan pikiran kita sendiri enggak akan bisa mencari kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Allah dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab demi kitab dan mengutus rasul demi rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul, yang mereka semua mengajak untuk beribadah pada Allah dan jauhi taghut, jauhi sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus pada umat terakhir untuk kita semuanya. Dan perbedaannya dengan rasul-rasul sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Aku diberi lima yang tidak diberikan pada rasul-rasul sebelumku. Disebutkan di antaranya, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin atrakathu shalah falyusalli." Pertama, dijadikannya bumi ini sebagai suatu yang suci, bersih, dan bisa dipakai untuk tayamum, bisa dipakai untuk salat di atasnya. Maka siapapun dari umatku yang didatangi waktu salat, silahkan salat. Ada tahurnya, ada tempatnya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang harus di tempat khusus. Barakallahu fikum. Yang kedua, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan padaku ghanimah. Sampai disebutkan uhillat liyal syafa'ah, diberikan aku syafa'at. Sampai pada kalimat terakhir, wa ursilat rasul, ursilatir rasul, diutusnya rasul-rasul ila qaumihim khassah, bahwa mereka diutus pada kaum-kaumnya masing-masing. Wa bu'istu ilan nasi kaffah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka umat terakhir ini, siapapun dia, Arabnya ataupun ajamnya, berkulit putih ataupun berkulit merah atau berkulit hitam, dari bangsa manapun dia, dari negara apapun dia, maka dia terkena, termasuk di dalamnya, bahwa Rasulullah SAW diutus pada mereka seluruhnya. Maka siapapun pada zaman sekarang yang tidak berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dia kafir. Maka dia dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Sehingga ini bantahan bagi ucapan-ucapan dajjalun al-kadzabun, para dajjal, para kadzab yang menyatakan Yahudi dan Nasrani masih dikategorikan penduduk surga karena mereka pengikut Nabi, katanya Nabi Musa dan Nabi Isa. Bahkan berani berkata di depan umum, Gustur alaihi maistahiq, yang menyatakan siapa yang berkata Yahudi dan Nasrani kafir, suruh mondok lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau sudah datang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diutus ilan nasi kafah, yang diutus untuk seluruh manusia, maka siapapun dia, dari agama apapun dia, berkewajiban untuk mengikuti Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka dia sesat. Maka dia kafir. Maka Islam identik dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dikatakan Islam kalau bukan ajaran Rasulullah. Yang dikatakan Islam adalah ajaran Rasulullah SAW. Dan ajaran Rasulullah SAW diistilahkan oleh para ulama dengan as-sunnah. Sehingga ketika saya nanti menyebut as-sunnah, jangan dikira amalan-amalan yang hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Tapi as-sunnah dengan makna ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diucapkan oleh Imam Al-Barbahari di awal kitabnya Syarhus Sunnah. Al-Islam huwa sunnah. Was-sunnah hiyal Islam. Islam itulah sunnah. Sunnah itulah Islam. Maknanya seperti yang kita katakan tadi. Bahwa Islam itu ajaran sunnah Rasulullah. Itu Islam. Dan ajaran sunnah Rasulullah SAW semuanya, itu adalah Islam. Maka Islam adalah ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu adalah Islam. Maka satu perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah satu bagian dari keislaman. Sehingga kita harus tahu bahwa semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya, itulah Islam. Berarti apa itu Islam? Kumpulan dari sekian ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang lengkap, sempurna dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kemudian kita tinggalkan satu daripadanya, artinya keislaman kita kurang satu. Tidak sempurna atau belum sempurna. Kalau kurang dua, ya hitung sendiri. Apalagi kalau kemudian ditinggalkannya perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang sifatnya prinsip, maka dia dhalla, maka dia sesat. Menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW ketika diminta oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatun muwajjih fa'awsina. Ya Rasulullah, sungguh nasihatmu sangat mengena di hati kami. Sepertinya ucapanmu, ucapan terakhir, ucapan perpisahan. Fa'awsina, berikan wasiat pada kami. Lihat apa wasiat Rasulullah SAW. Setelah menyatakan, usikum bitaqwallah, wassami'u wa ta'ah, wa intamara alaikum abdun habashi. Setelah menyatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah dan untuk tetap taat, mendengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun mereka bekas budak dari Habasyah. Apa kemudian ucapan Rasulullah SAW? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Kata Nabi, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berpegang dengan yang mana? Sunnah yang wajib atau sunnah yang tidak wajib? Seluruhnya. Kata para ulama, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan ajaranku. Ajaran Rasulullah SAW sempurna, lengkap. Ada yang wajib-wajibnya, ada yang dianjurkan, ada perkara-perkara yang diharamkan, ada yang perkara-perkara yang dimakruhkan, sebaiknya ditinggalkan. Maka itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata Nabi, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallam? Apakah dengan lidahnya, dengan ucapannya Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun dengan perbuatannya, contoh-contohnya, ibadah-ibadahnya, itu juga Islam? Atau dengan persetujuan Rasulullah, apa yang dilihat oleh Nabi kemudian dibiarkan, berarti boleh. Ini adalah takrir. Berarti ucapan Rasulullah itu agama. Contoh-contoh teladannya itu agama. Dan persetujuan Rasulullah melihat semua amalan-amalan para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah diam membiarkan mereka, itu juga agama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setuju. Kalau ternyata itu menentang atau salah atau menyimpang, Rasulullah SAW akan menegurnya. Kalau Rasulullah tidak tahu, Allah akan menyampaikan kepadanya wahyu. Akan menyampaikan padanya wahyu. Bahwa ada orang yang berbuat begini, ada orang yang berbuat begitu. Diwahyukan. Sebagaimana kisah beberapa kejadian-kejadian. Orang yang mendihar istrinya. Yang menyatakan, aku sudah anggap engkau seperti ibuku. Aku enggak akan menjimai kamu lagi. Aku anggap engkau orang yang terhormat. Aku berikan makan dan minum. Tapi jima enggak. Turun ayat. Alladzina yudahirun. Dari mana tahunya Rasulullah? Bukan bikinan Rasulullah, wahyu. Yang Allah turunkan kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberitahu, itu salah orang itu. Tegur dia. Terjadilah hukum dihar. Tidak bolehnya. Kalau mendihar istrinya maka diberi waktu. Kalau sampai lebih dari sekian, imma diceraikan, wa imma kembali. Anggap sebagai istri dan diberikan nafkah batiniahnya. Demikian mulai khonibina azakumullah para sahabat menjadikan perkara ini sebagai hujjah. Kalau Rasulullah SAW diam dan ayat tidak turun berarti boleh. Sebagaimana kisah masalah azal. Azal itu barakallahu fikum adalah mengeluarkan mani tidak di tempatnya, tidak di rahimnya. Itu azal. Kata para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dan Quran masih turun. Maknanya, berarti boleh. Kenapa? Karena Quran turun tapi tidak ada teguran. Dan jangan mengatakan Nabi tidak tahu. Nabi masih mendapatkan wahyu. Kalau Nabi tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu membiarkannya. Dan tidak menegurnya. Tidak menurunkan wahyu kepadanya. Berarti tidak apa-apa. Ini istimbat yang benar dari mereka. Dari para salafus salih. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Kembali kepada inti masalah. Berarti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya, dengan contoh teladannya, dengan akhlaknya, sampai dengan takrirnya, persetujuannya, semua itu din. Semua itu agama. Sehingga ketika ditanya pada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana perilaku Rasulullah SAW? Dijawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Tingkah laku beliau Al-Quran. Perilaku beliau itu cerminan Al-Quran. Sehingga kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, tafsirkan dengan semua perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, akhlak Rasulullah, sikap Rasulullah, itu semua cerminan dari Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Maka satu saja, kita remehkan, kita hinakan, berarti kita menghina satu bagian dari keislaman. Karena Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Diriwayatkan oleh Abdullah Ad-Dailami rahimahullah. Inna awwala dhahabiddin tarkus sunnah. Sesungguhnya awal pertama ditinggalkannya agama, awal pertama hilangnya agama itu dengan ditinggalkannya sunnah. Yadhabuddin sunnatan sunnatan. Kama yadhabul hablu quwatan quwatan. Akan hilang agama sesunnah demi sesunnah. Seperti hilangnya kekuatan tali. Sedikit demi sedikit. Tali yang besar sekalipun, tali kapal sekalipun. Yang kita tahu betapa besarnya tali kapal itu. Tetapi dia tersusun dari benang demi benang. Kalau benang itu putus satu, dibiarkan. Dua dibiarkan, tiga dibiarkan. Ujung-ujungnya akan putus tali sebesar apapun. Ujung-ujungnya akan hancur, akan putus dia. Maka kata Abdullah Ad-Dailami, agama juga demikian. Kalau kita biarkan satu sunnah hilang, akan muncul yang berikutnya ikut hilang. Akan muncul lagi yang berikutnya ikut hilang. Dan terus demikian. Dan barakallahu fikum. Ketika hilang sunnah, akan digantikan dengan bid'ah. Kenapa? Karena agama ini lengkap. Kalau ada sesuatu kekosongan, akan mudah kebid'ahan masuk. Oleh karena itu, Imam An-Nasa'i, rahimahullah, ketika memuji tingginya sunnah, mulianya sunnah, beliau menyatakan as-sunnah, hisnun hasin. Sunnah itu benteng yang kokoh. Pelindung yang kokoh. Tapi pelindung yang kokoh dari apa kira-kira? Kalau dikatakan sunnah adalah pelindung yang kokoh. Bahkan lebih dari itu. Dari para salafus salih. Imamul a'immah fi zamanih. Imamul Zuhri. Rahimahullah. Seorang tabi'i ma'ruf. Menyatakan dengan mengatasnamakan para sahabat. Allah rahimahullah. Kana man mada min ulama'ina yaqulun al-iqtisam bis sunnati najah. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, bahwasanya orang-orang yang telah lewat dari para ulama kita semua berkata, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Ini juga mirip dengan ucapan para ulama tadi. Dikatakan sunnah sebagai benteng yang kokoh. Di sini dikatakan as-sunnah sebagai keselamatan. Berpegang dengan sunnah selamat. Imam Syatibi memiliki kitab 2 jilid. Diberi judul Iqtisam bis Sunnah. Dan dibawakan bab khusus. Bab Iqtisam bis Sunnati Najah. Dan dibawakan ucapan Imam Az-Zuhri tadi. Bahwa kana man madha min ulama'ina. Bahwa mereka para ulama kita. Yani para sahabat. Karena beliau adalah generasi kedua, maka ketika berkata orang-orang yang telah lewat dari para ulama kita berkata, maksudnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bahwa i'tisam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. Dan lebih dari itu, hadis yang tadi kita baca, ucapan para ulama, ucapan para tabi'in, ucapan sahabat, bahkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi baru kita baca. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kalau kalian hidup nanti di masa mendatang, kalian akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Terkandung makna yang tadi. Terkandung makna yang tadi. Kalau kalian melihat kebingungan, perselisihan, pertikaian, pegang sunnah kata Nabi. Pegang sunnah, selamat kamu. Selamat dari pertikaian, selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Berarti barakallahu fikum. Orang yang berpegang dengan sunnah selamat. Karena sunnah merupakan benteng-benteng yang kokoh. Sedangkan mereka yang meninggalkan satu sunnah saja, maka akan terbuka satu celah untuk masuknya ke bid'ahan. Apalagi 2 sunnah kita tinggalkan. Maka 2 celah. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita tinggalkan. Maka sekian banyak lubang-lubang. Sekian banyak celah-celah yang bisa masuk di sana. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang khalifah Rashid. Afdalus sahabah. Sebaik-baik sahabat. Bahkan dikatakan sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menjadi khalifah dan dibaiat menjadi khalifah, disebutkan dalam kitab Al-Awasim minal Qawasim, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah dibaiat, Jaish Usamah berangkat. Pasukan Usamah berangkat. Pasukan Usamah bin Zaid ini pasukan yang langka. Dipimpin oleh seorang anak muda berumur 17 tahun. Yaitu Usama. Dan para sahabat waktu itu kibar menjadi tentaranya. Para sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih tua. Jadi tentaranya. Dan yang membawa atau yang mengutusnya, Rasulullah SAW langsung sebelum wafatnya berangkat Jaish Usama. Dipimpin oleh Usama ibn Zaid. Hibbu Rasulullah ibni Hibbi Rasulullah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Berangkat. Belum jauh Rasulullah wafat. Maka mereka balik otomatis. Karena ada kejadian besar. Rasulullah SAW wafat. Maka mereka kembali dan terjadilah apa yang terjadi sampai dibaiatnya Abu Bakar. Setelah dibaiatnya Abu Bakar, maka yang pertama perintah khalifah yang baru ini radhiyallahu ta'ala anhu adalah Jaish Usama berangkat. Tentara Usama berangkat. Para sahabat gelisah. Ya Amirul Mukminin, ini keadaan dalam keadaan kacau. Di dalam negeri dalam keadaan begini. Rasulullah SAW wafat. Bani Hanifah murtad. Bani Fulan ingin mengundurkan diri dari keislaman. Bani Fulan menyatakan demikian dan demikian. Tidak mau lagi bayar zakat. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku enggak akan membatalkan ucapan yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang memerintahkan adalah Rasulullah. Berangkat Yesus sama. Maka ketika Rasulullah wafat, tentara tadi kembali. Maka ketika aku jadi khalifah, maka ucapan Rasulullah yang tadi harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Ini sunnah. Lihat ucapan Abu Bakar Siddiq. Inni akhaf intaraktu sunnah an azir. Ini kalimat emas dari ucapan Abu Bakar Siddiq. Aku khawatir kalau aku tinggalkan satu sunnah saja, aku akan sesat. Aku khawatir. Aku tinggalkan satu ajaran Nabi, satu saja, aku akan sesat. Ini kekhawatiran Abu Bakar Siddiq bukan tidak berdasar. Berdasarkan apa yang sudah diucapkan tadi oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Dan mereka paham bahwa manusia akan selamat kalau dibimbing dengan ucapan Rasulullah SAW. Manusia kalau ingin selamat, dia dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya akan celaka dia, bahaya dia. Terancam dengan ancaman-ancaman penyimpangan-penyimpangan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang lebih mengerikan lagi, kalau seseorang sudah mengerjakan satu kebid'ahan, dalam keadaan dia sudah tahu ada sunnah dalam masalah itu, dia lebih parah lagi. Ancamannya sangat keras. Allah wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Kata Allah, siapa yang menyelisihi jalan Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Lihat yang diancam siapa. Yushaqiqir rasul, menyelisihi jalan Rasul. Min ba'di ma tabayyana, setelah jelas baginya petunjuk. Sudah tahu ada sunnah, sudah tahu ada dalil, sudah tahu ada hadis, tapi dia menolak, memilih yang lain. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain, bukan jalannya orang-orang mukmin itu. Dengan alif lam yang menunjukkan orang-orang mukmin yang sudah tertentu. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan lain, bukannya jalan orang mukmin itu. Ini para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan sesatkan dia dan kami akan palingkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini Abu Bakar Siddiq paham ayat ini. Kalau menyelisihi ucapan Rasulullah, menyelisihi ajaran Nabi, terancam. Dengan ancaman penyimpangan, dengan ancaman kesesatan, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Ya, ini ketika dia meninggalkan sunnah, memilih jalan ke kiri, malah Allah jauhkan dia ke kiri. Kalau dia lebih memilih ke kanan, tidak mau mengikuti sunnah, maka Allah jauhkan dia ke kanan. Nuwallihi ma tawalla, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan. Ancaman yang paling mengerikan di akhirat adalah neraka jahannam. Sedangkan ayat ini mengancam orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasulullah dengan ancaman adab dunia dan akhirat. Yang paling jelek di dunia dan yang paling jelek di akhirat. Di dunia ada sekian banyak musibah-musibah. Mana yang paling besar? Musibah bangkrutan kehilangan harta, atau musibah sakitnya dia yang parah sampai tidak bisa berbuat apapun, atau dia disiksa oleh sekian macam manusia dengan kedzaliman sehingga sakit perih seluruh tubuhnya, atau kesesatan? Mana yang lebih berat? Kalau dia dalam keadaan sakit, tersiksa, ujung-ujungnya kematian. Dan matinya dalam keadaan husnul khatimah, dia masuk jannah. Selesai. Problemnya. Demikian pula kalau kebangkrutan lebih ringan lagi. Karena itu masalah dunia. Tetapi kalau musibahnya dalam bentuk-bentuk kesesatan, ini yang mengerikan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan dal di dunia. Ketika mati, tidak selesai. Terancam dengan ancaman azab di kuburnya. Setelah dibangkitkan dari kubur. Tidak selesai. Masih ada azab yang menunggunya. Asyaddal azab. Azab yang lebih mengerikan lagi. Dan ketika dihisab, dia dalam keadaan dihisab dengan hisab yang susah. Tidak mendapatkan hisaban yasira. Tetapi mereka-mereka yang istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas dalil-dalil, di atas sunnah Rasulullah. Tetap tegar, walaupun dia mendapatkan musibah-musibah duniawiyah. Maka ketika mati dia husnul khatimah. Mendapatkan kelapangan di kuburnya. Mendapatkan raudhatun min riyadil jannah. Dan ketika dibangkitkan, dibangkitkan dalam keadaan mulia. Dan ketika dihisab, dihisab dengan hisaban yasira. Dan ketika mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah, maka enggak ada lagi yang lebih tinggi dari jannah kecuali keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dari kebaikan kepada kebaikan yang berikutnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti ancaman kesesatan di dunia ini mengerikan. Sama dengan ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tentang mereka-mereka yang menyelisihi sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah, hendaklah hati-hati. Falyahdhar, hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi. Antusibahum fitnah, dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ancaman juga dua. Sama seperti tadi. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnah tu al-kufur. Fitnah itu kekufuran. Dan yang lain menyatakan fitnah itu kesesatan. Falyahdhar, hendaklah kita takut. Hendaklah kita khawatir. Kalau kita sampai menyelisih perintah Nabi, antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Maka Abu Bakar sangat takutnya. Sangat takutnya. Dia menyatakan, sungguh demi Allah, aku gak akan tinggalkan ucapan Rasulullah SAW. Aku gak akan tinggalkan satu sunnah pun, karena aku khawatir. Kalau ada satu sunnah yang aku tinggalkan, aku akan sesat. Kemudian berkata, wallah, lau tal'abul kilab bi khalakhil azwaj Rasulullah SAW. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usama. Mau apa? Qanibidina'azakumullah, tegasnya Abu Bakar. Sangat tegasnya. Kenapa demikian? Karena sunnah. Karena Rasul yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan fulan wa fulan katanya dan katanya, kita enggak yakin. Kita enggak menyatakan pasti. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan berangkat, dikira Rasulullah sallallahu tidak mendapatkan wahyu dari Allah ketika memberangkatkan pasukan Usama. Dikira Rasulullah sallallahu tidak tahu dari Allah bahwa dia diperkirakan sebentar lagi akan wafat. Rasulullah tahu. Dari mana bukti-buktinya? Sudah sekian banyak bukti-buktinya. Seperti hajjatul wada, haji terakhirnya Rasulullah SAW. Dan khutbahnya khutbatul wada. Beliau menyatakan, ayyuhan nas, isma'u wa'u, la'alli la'alqakum ba'da amikum hadha. Wahai manusia, dengarkanlah dariku. Karena bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah ini. Lihat, Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan kalau beliau akan wafat. La'alli la'alqakum ba'da amikum hadha. Dan itu riwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dalam kitab-kitab sahih. Bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Demikian pula ketika ada seorang yang datang. Dipesankan, kalau engkau tidak dapati aku, datangnya Abu Bakar wa Umar. Sudah merasa. Kalau beliau akan tiada. Qanibina na'azakumullah. Maka ketika memberangkatkan tentara Usama ini yang memberangkatkan bukan manusia biasa. Yang memberangkatkan adalah Rasulullah SAW. Yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang alimul ghaib. Yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Yang la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha, yang tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jangan remehkan ucapan Rasul. Jangan anggap kecil ucapan Rasulullah. Dan itu bukan hanya perkara pemberangkatan Usama, pemberangkatan pasukan Usama radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam segala hal, apalagi yang berkaitan dengan syariat-syariat agama, ibadah-ibadah, maka semuanya ucapan Rasulullah yang la yantiqu 'anil hawa, yang tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Tidak lain ucapan Rasulullah kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau enggak akan berani mengucapkan dengan dusta atas nama Allah. Enggak akan berani, dan Allah sudah mengancam. Dan ancaman Allah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta. Fanafidina azakumullah. Apa ucapannya Allah SWT dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Haqqah. Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku ambil dengan tangan kananku dan aku putus urat lehernya. Ini dibunuh oleh Allah Ta'ala. Kalau dia berdusta atas namaku, akhadna bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin, aku akan putus urat lehernya. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta. Ucapannya wahyu dari Allah SWT. Ucapannya adalah agama. Ucapannya adalah syariat. Ucapannya adalah Islam itu sendiri. Apa itu Islam? Ajaran Rasulullah. Kalau bukan ajaran Rasulullah, bukan Islam. Maka jeleknya kebidaahan-kebidaahan, karena itu adalah bukan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Maka itu adalah bukan ajaran Islam. Kalau bukan ajaran Islam, berarti perkara yang sangat dusta, sedusta-dustanya ketika dia berkata ini Islam. Ketika mereka berkata ini adalah agama, maka ini kedustaan yang sangat besar atas nama Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengancam juga. Am lahum syuraka'u syara'u lahum binad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan? Diancam oleh Allah bahwa mereka berarti melakukan pensyariatan, membuat agama baru. Am lahum syuraka'u syara'u lahum. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, tuhan-tuhan tandingan, yang syara'u lahum minad-din, yang membuat syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, usikum wa iyyai bittaqwallah, aku wasiatkan kepada antum semua dan kita semua bersama-sama untuk takut pada Allah, dan jangan meremehkan satu sunnahku, dan jangan menganggap kecil itu agama. Imam Hibatullah Al-Lalikai menyebutkan dalam kitab besarnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah orang yang meninggalkan sunnah. Kalau meninggalkan ajaran Rasulullah SAW yang wajib-wajib, tentunya dosa. Kalau meninggalkan ajaran Rasulullah SAW yang merupakan prinsip-prinsip, maka dia sesat. Bagaimana kalau meninggalkan perkara yang tidak wajib? Kata beliau, kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah yang tidak wajib, yang sifatnya anjuran-anjuran, ini ajaran-ajaran Nabi yang sifatnya anjuran, dia meninggalkannya tidak mengapa, tidak dosa. Tetapi kalau dia meninggalkannya terus-menerus, tidak pernah seumur hidupnya mengerjakan, padahal dia tahu, maka dia terancam dengan ancaman lain. Apa ancamannya? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku, kata Nabi. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, tinjauan para ulama sangat tajam. Tidak mengerjakan sesuatu yang sifatnya anjuran, tidak apa-apa. Tapi kalau meninggalkannya terus-menerus, kenapa? Tidak suka. Lain hukumnya kalau tidak suka. Beda hukumnya kalau kamu tidak suka. Kamu tidak suka. Kalau tidak suka, kamu terancam dengan ancaman Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi. Oh, saya suka. Apa buktinya? Seumur hidup kamu tidak pernah mengerjakan. Kalau yang namanya sunnah kamu kerjakan sesekali, kemudian tidak dikerjakan sesekali, wajar, tidak apa-apa. Ada buktinya dia pernah ngerjakan. Tapi karena tidak wajib, dia kadang-kadang meninggalkan. Qul inna a'udzu bikumullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang juga imam alim ma'ruf, menyatakan bahwa orang yang meninggalkan perkara yang tidak wajib tidak mengapa, tetapi dia harus meyakini dalam hatinya bahwa ini mulia, ini afdal, dan meyakininya wajib. Lihat, hukumnya beda. Mengerjakannya sunnah, tapi meyakini bahwa itu ajaran sunnah yang harus dihormati, itu wajib. Ini harus jeli, harus diperhatikan betul-betul. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang menyatakan, itu kan tidak wajib. Itu kan tidak wajib. Ngapain kamu kerjakan? Astagfirullah. Ini ucapan berbahaya. Kenapa? Karena orang ini bukan hanya menyatakan tidak wajib, tapi meremehkan sunnah. Melecehkan sunnah dan menyatakan, ngapain? Astagfirullah. Ngapain? Kalau kamu tidak ngerjakan, tidak apa-apa. Tapi kamu senang, itu adalah sunnah dikerjakan oleh orang. Alhamdulillah. Kamu masya Allah bisa mengerjakan sunnah. Saya insya Allah suatu saat saya akan mengerjakan seperti kamu. Harusnya seperti itu seorang mukmin. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan, melihat orang lain mengerjakan, dia gak suka. Benci, jengkel, gerah hatinya. Ngapain kamu? Itu kan gak wajib. Terus kalau gak wajib, haram. Kalimat gak wajib ini adalah ucapan politikus. Kenapa? Karena ucapannya bersayap. Ucapannya masih bercabang-cabang maknanya. Itu kan tidak wajib. Sebentar, duduk. Tidak wajib itu ada 4 kemungkinan. Bisa mubah, bisa haram, bisa makruh, bisa anjuran. Yang mana? Yang mana yang kamu maksud? Yang enggak wajib maksudnya ya sunnah. Sunnah itu anjuran kan? Lah kenapa? Kalau saya ngerjakan yang dianjurkan. Kenapa kamu mengatakan begitu? Itu kan tidak wajib. Harusnya kalimatnya, itu kan anjuran. Maka kerjakanlah. Harusnya seperti itu. Ini tetapi salah kaprah. Salah yang merakyat atau merata di masyarakat. Kalau ada sesuatu yang makruh, artinya tidak apa-apa. Kalau ada sesuatu yang tidak wajib, yang sifatnya anjuran, mustahab, sunnah, dikatakan bahwa itu tidak perlu. Ini seringkali kita dengar di masyarakat seperti itu. Itu kan sunnah, tidak wajib, ngapain kerjakan? Seakan-akan kalau yang tidak wajib, tidak perlu. Sebaliknya, kalau yang makruh, apa-apa ini kan cuma makruh. Oh, jadi makruh maknanya tidak apa-apa? Sambil megang rokoknya, tidak apa-apa ini kan cuma makruh. Oh, jadi makruh itu tidak apa-apa artinya. Itu ulama mana yang mengatakan seperti itu? Kalau makruh berarti tidak apa-apa. Makruh itu artinya tidak disukai, dibenci. Apalagi para ulama menyatakannya haram rokok itu. Bukan cuma makruh. Lebih-lebih lagi. Dan itu hanya satu contoh saja. Masih ada contoh-contoh lain yang lebih penting lagi. Lebih tinggi lagi dari masalah itu. Sehingga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah intinya. Bahwa sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi harus kita pegang, kita hormati, kita muliakan. Dan kita imani bahwa ini agama. Ini agama saya. Ini agama Islam. Ini syariat yang saya peluk. Dan ini adalah agama yang saya cintai. Ini iman. Ini akidah. Walaupun beberapa sunnah dia belum bisa mengerjakannya, tetapi dia yakin itu baik. Dia yakin itu mulia. Ini yang harus ditanamkan pada hati-hati kaum muslim. Sehingga tidak terjadi pelecehan terhadap sunnah. Karena pelecehan terhadap sunnah beda dengan orang yang tidak mengerjakan sunnah. Ada satu kejadian. Seorang munafik yang mengucapkan dalam katanya guyonan. Wallahu'alam. Kata munafik, undur qurra'una ha'ula. Lihat itu pembaca-pembaca Quran kita. Itu ada 2 riwayat bacaan. Ada yang membacanya undur qurra'una. Ada yang membacanya undur qira'una. Kalau qurra'una, pembaca-pembaca Quran kita. Kalau kira, tamu-tamu kita. Lihatlah tamu-tamu kita. Maksudnya Rasulullah SAW dan muhajirin. Undur. Lihatlah tamu-tamu kita ini. Pembaca-pembaca Quran kita ini. Arghabu butunan. Wa ajbanu indal liqa. Orang yang paling rakus perutnya. Dan yang paling penakut ketika perang. Mencerca Rasulullah dan para sahabat. Muhajirin. Maka ada sahabat yang mendengar. Marah. Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka munafiq, sungguh engkau ini munafiq. Aku akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si munafik tadi mengikut, ngejar dari belakang. Aku tadi cuma main-main, aku tidak serius. Sampai ketika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan ucapan orang tadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya marah. Dan orang tadi menyatakan si munafik tadi, "Ya Rasulullah, kunna nakhudu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kami hanya main-main. Kami hanya sedang gurau, kami enggak serius. Dan Rasulullah SAW di atas untanya tidak menengok, tidak menggubris orang tadi. Dalam keadaan orang itu bergelayut di ekornya unta Rasulullah SAW sambil berkata, "Kunna nakhudu wa nal'ab." Kami cuma main-main, kami cuma guyon, kami enggak serius. Ternyata turun ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW saat itu juga kepada orang tersebut dan orang yang sejenisnya. "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau, menjadikan permainan atau menjadikan bahan tertawaan? "La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan-jangan cari alasan kalian. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Kafir setelah iman kalian. Bayangkan, sudah beriman jadi kafir kembali karena dia memperolok-olok, menjadikan Rasul bahan tertawaan. Khonifidin a'azakum lakum muslim yang sahurmati. Berarti mentertawakan sunnah ajaran Rasulullah, mentertawakan agama Allah, mentertawakan ayat-ayat Allah, atau menjadikannya sebagai guyonan, menjadikannya sebagai bahan olok-olok, ini hukumnya kufur. Walaupun pada perkara yang tidak wajib. Pada perkara yang tidak wajib. Dia tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Tapi kalau memperolok-olokkan, terancam dengan ancaman kufur. Kamu perolokkan sunnah ini sunnah Rasulullah. Dan ini dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan dikerjakan pula oleh para sahabatnya. Berarti engkau mencerca Rasulullah dan mencerca para sahabat seluruhnya. 12 ribu orang para sahabat. Yang kau cerca dengan kalimat tadi. Mencerca jenggot, mencerca jubah, mencerca amalan-amalan sunnah. Adalah mencerca apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh para sahabatnya, 12 ribu orang para sahabat. Itu baru para sahabat, belum para tabi'in dan tabi'i tabi'in, yang semuanya kamu cerca dengan kalimat sekali saja. Mengolok-olokkan sunnah tadi. Karena itu adalah pegangan yang dikerjakan oleh semua ahlus sunnah. Ini tidak ringan. Pantas kalau dikatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Kembali kepada permasalahan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa orang meninggalkan ajaran Rasul yang tidak wajib, yang sifatnya anjuran-anjuran, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi meyakini bahwa itu sunnah adalah wajib. Menghormatinya adalah harus. Memuliakannya juga wajib. Karena itu berkaitan dengan akidah. Mencintai Rasulullah adalah mencintai semua ajaran-ajarannya. Mencintai Allah adalah mencintai pula ayat-ayatnya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya adalah mencintai agamanya termasuk di dalamnya. Mencintai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama ini terdiri dari sunnah demi sunnah, maka kalau kita tinggalkan satu sunnah, berkurang keislaman kita. Kalau kita tinggalkan, bahkan kita lecehkan, maka na'udzubillah akan terjadi kekufuran, penyimpangan, kesesatan, yang tentunya ini akan mengancam kita dunia dan akhirat. Akan membawa kita kepada kesengsaraan. Qanibidina azakumullah. Dikatakan ucapan Imam Az-Zuhri tadi, dan juga ucapan Hassan ibn Atiyah, hampir sama. Bahwasanya siapa yang mengada-adakan kebid'ahan, maka akan dicabut satu sunnah. Dan tidak akan dikembalikan lagi selama-lamanya. Siapa yang lebih berpendapat atau lebih mengutamakan akalnya sendiri, maka niscaya akan hilang sunnah daripadanya. Dan tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Kalimat terakhir ini tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat, lebih dahsyat dari awalnya. Karena berarti sulit dia untuk tobat kembali. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Iyyakum wa ashabur ra'i." Hati-hati kalian dari orang-orang yang mengikuti pendapatnya sendiri, mengikuti ra'yunya sendiri. Fa innahum a'da'us sunnah, karena mereka musuh-musuh sunnah. Kalau ada orang yang lebih mementingkan pendapatnya sendiri daripada dalil, daripada sunnah, daripada hadis yang sahih, maka orang ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. A'ayathumul ahadits an ya'uha, mereka enggak mampu untuk menghafalkan hadis an yahfadhuha, enggak mampu untuk menghafal hadis, enggak mampu untuk mempelajari hadis, enggak mampu untuk menghafal hadis, maka mereka mengikuti ra'yunya sendiri, pendapatnya sendiri. Fadallu wa adallu. Maka barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini menjadi tausiah yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi pemacu, pendorong agar kita semangat mengamalkan sunnah demi sunnah, dan jangan menganggap kecil satu sunnah pun. Sebelum ditutup, ada satu yang saya ingat, ucapan Imam Malik rahimahullah ketika di depan penguasa khalifah ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, apa hukumnya ini?" Imam Malik menyatakan, "La adri, aku tidak tahu." Orang tadi kaget, "Engkau tidak tahu? Wah, engkau imam, aku sebenarnya tahu jawabannya, cuma aku ingin engkau berbicara depan khalifah biar khalifah dengar." Ini permasalahan kecil, kata orang tadi. Ini permasalahan sepele. Masa engkau tidak tahu? Begitu dikatakan permasalahan kecil, permasalahan sepele, Imam Malik marah. Laisa fi hadha ad-din, enggak ada dalam agama ini perkara yang sepele. Enggak ada dalam perkara din ini perkara yang dikatakan kecil, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ucapan Imam Malik, enggak ada yang perkara yang kecil. Semuanya perkara yang besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hidayah wa rahmah. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.